Selamat menikmati satu tembang irama kosida atau gembus? Bukan gembus. Gembus. Ya, ana badba galbi. Ana badba galbi untuk Anda. I'm a little forgiven, I'm a little forgiven.